Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para ikhwan, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari risalah Syekh Rasul Hafizallahu Ta'ala, Kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana Anda menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Telah kita sampaikan apa yang beliau bawakan ini dari mukadimah, di mana beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagian manusia ini ada orang yang mereka mafatihu lil khair, mafatihu lil khair, maghaliqu lil syarr. Inna minan nas nasan mafatihu lil khair, maghaliqu lil syarr. Ada sebagian orang yang mereka menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan dan menutup segala pintu keburukan. Akan tapi sebagian pula manusia ada yang mereka itu mafatiha lisyar maghaliqa lil khair, membuka segala pintu keburukan dan menutup segala pintu kebaikan. Tentu pertanyaan sangat mendasar adalah bagaimana agar kita menjadi orang yang beruntung, yang dikatakan Nabi, fatuba laman ja'alallahu miftahal khair ala yadaih. Berbahagialah orang mereka itu Allah jadikan melalui kedua tangannya terbukanya pintu-pintu kebaikan. Yang pertama, hendaklah kita faham betul bahwasanya Allah Al-Fattah, ini Allah sang pembuka, di mana tidak akan terbuka kebaikan kecuali dibukakan oleh Allah SWT. Sehingga poin yang pertama ini membutuhkan menyadarkan serap kita agar kita tidak pernah bersandar kepada diri kita sendiri dalam upaya untuk membuka kebaikan, tetapi totalitas bersandar kepada Allah SWT, karena Allah adalah Al-Fattah sang pembuka. Tanpa dibukakan oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan terbuka berbagai macam pintu kebaikan. Yang kedua, hendaklah kita mewujudkan tauhid dan keluar dalam kehidupan kita, bertekad untuk mewujudkan tauhid Allah dan mendakwahkan tauhid kepada para manusia. Karena tauhid adalah akar tumbuhnya segala kebaikan. Orang yang mereka betul-betul ingin menyempurnakan tauhidnya, dia tidak akan membiarkan ada satu kebaikan pun yang terlewatkan yang sia-sia. Karena tauhid adalah karakter yang membentuk seorang hamba betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala. Dan pengagungan kepada Allah itu adalah akar diwujudkannya segala kebaikan. Sebaliknya, kehilangan pengagungan kepada Allah atau tipisnya pengagungan kepada Allah, ketiadaan pengagungan kepada Allah atau tipisnya pengagungan kepada Allah, itu yang menjadi sumber munculnya segala penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan dalam bentuk apapun, maka dia akan semakin dia ketika dia kehilangan pengagungan kepada Allah, semakin dia tipis pengagungannya kepada Allah, maka dia semakin yaitu banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dan penentangan kepada Allah Ta'ala. Maka wujudkan tauhid dan tegakkan tauhid dan dakwahkan tauhid kalau Anda ingin betul-betul yaitu mewujudkan atau terbukanya berbagai macam pintu-pintu kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena akan muncul orang mereka mengagungkan Allah, dan pengagungan kepada Allah akan memunculkan segala bentuk kebaikan-kebaikan. Karena Allah tidak memerintahkan kecuali ini kebaikan. Yang ketiga, ini al-munafiq. Kalau Anda ingin betul-betul menjadi kunci pembuka pintu kebaikan atau terbuka bagi Anda pintu-pintu kebaikan, kuasailah ilmu yang manfaat. Familah ilmu yang manfaat. Al-ilmu nafi'i itu Al-Quran dan As-Sunnah, yang isinya semuanya adalah menunjukkan kepada segala macam bentuk kebaikan. Sehingga tanpa Anda memahami al-ilmu nafi, ini ilmu syar'i, jangan harap Anda akan bisa yaitu mengenal kita kebaikan. Karena kebaikan adalah apa yang ditunjukkan Allah dan Rasulnya, dan keburukan pula apa yang ditunjukkan Allah dan Rasulnya. Orang yang hanya memiliki kebaikan dan keburukan dari sangkaan pribadinya sering bahkan bisa terbalik-balik. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid, dan seterusnya. Yang keempat, jika Anda betul-betul ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, tunaikan kewajiban. Dalam menunaikan kewajiban ini, Allah akan bukakan melaluinya berbagai macam pintu kebaikan yang lainnya. Sehingga dalam kewajiban yang Allah wajibkan, di sana banyak kebaikan yang akan dibukakan Allah SWT, sebagaimana yang telah kita sampaikan, baik itu salat, puasa, haji, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, kalau Anda ini, yang kelima, yaitu menjauhkan ini perbuatan dari berbagai macam perbuatan maksiat. Karena maksiat adalah akan menutup Anda dari berbagai macam kebaikan. Maksiat akan menyeret Anda ke maksiat berikutnya dan seterusnya. Sehingga ketika Anda tidak menjauhkan dari keburukan, pintu kebaikan tertutup. Kalau Anda disibukkan dengan kemaksiatan, Anda akan bergelimang dalam berbagai macam kemaksiatan dan akan tertutup pintu kebaikan. Orang tidak akan bisa terus melaju di jalan kebaikan dan selalu menghasilkan kebaikan-kebaikan berikutnya kecuali dengan dia menutup dari ini celah-celah pintu kemaksiatan, menjauhi segala macam pintu kemaksiatan. Menjauhkan diri, menjauhkan ini, menjauhkan dari segala pintu kemaksiatan. Kemudian yang keenam, doa. Doa adalah kunci, doa adalah awal segala kejadian-kejadian besar. Doa, apapun yang kita minta kepada Allah, pasti akan dikabulkan Allah Ta'ala. Selama tidak ada penghalang terkabulnya doa. Selama ini Anda memenuhi persyaratan dikabulkannya doa. Sehingga dengan doa ini, maka ketika Allah kabulkan doa Anda, Allah akan mudahkan Anda dengan segala kebaikan yang ada. Sehingga akan terbuka berbagai macam pintu-pintu kebaikan yang ada. Yang ketujuh, jauhkan dari berbagai macam sumber fitnah. Jauhkan diri Anda dari berbagai macam sumber fitnah. Karena fitnah-fitnah ini akan menyeret dalam kubangan keburukan, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Dan Anda bisa menjadi pembuka segala keburukan bagi orang lain ketika Anda tidak menjauhkan dari fitnah. Karena fitnah bisa menyeret Anda dan menjadikan Anda dari pelaku sampai menjadi pelopor untuk terwujudnya berbagai macam ini keburukan-keburukan dari fitnah-fitnah yang ada itu. Maka orang yang paling berbahagia adalah orang paling menjauh dari fitnah. Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya ini kebahagiaan itu orang yang paling berbahagia adalah orang mereka paling dijauhkan dari fitnah-fitnah yang ada. Kemudian yang ke-8, bersikap lembut. Kelembutan akan banyak membuka hati manusia. Karena manusia fitrahnya adalah suka dengan kelembutan. Lain dengan sikap-sikap yang kasar. Maka kekasaran akan susah untuk membuka kebaikan bagi manusia. Dan telah dicontohkan bagaimana kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, jadinya seorang dia menjadi teladan dalam kebaikan. Sehingga karena teladan itu lebih jelas, lebih gampang, contoh yang lebih real dan paling gampang untuk ditiru atau lebih menggerakkan hati seorang dibandingkan dengan sekedar ya ini ajakan nasihat dengan lisannya. Maka contoh dengan tindakan, perbuatan, keteladanan itu akan lebih membekas di hati seorang dibandingkan dengan sekedar ini ucapan lisan. Kemudian yang ke-10, hanya seorang dia senantiasa mengingat kampung akhirat saat dia berhadapan atau berdiri di hadapan Allah SWT, saat-saat yang di situ segala perkara duniawi telah tidak berguna lagi kecuali amal yang dia bawa, sehingga betul-betul orang yang menyadari nasibnya saat dia menghadap Allah dan menyadari tentang suasana yaumul qiyamah, dia betul-betul akan tergerak dengan tergerak hatinya untuk betul-betul mempersiapkan apa yang akan menyelamatkan dia kelak saat yaitu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada yang pembahasan yang ke-11, yaitu murafaqatul akhyar wa mujalasatu salihin. Berkawan dengan orang-orang yang baik, bermajlis dengan orang-orang yang saleh. Ini satu di antara kunci pembuka kebaikan. Kenapa? Ya karena kawan-kawan yang saleh ini akan banyak mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Akan banyak keuntungan berkawan dengan orang-orang saleh. Dia akan menasihati ketika kita tergelincir, dia akan mengingatkan ketika dia lupa, dia akan mengajari ketika kita bodoh, dia akan support ketika kita terasa sempoyongan, malas. Sehingga kawan yang baik ini betul-betul akan memberikan nasihat dengan tulus bagaimana kita mendapatkan kebaikan. Karena nasihat artinya adalah iradatul khair lil mansuh, kehendak baik bagi orang dia ada bagi orang dia nasihati. Sehingga kawan yang baik yang suka menasihati, dia akan betul-betul selalu membukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita. Mari kita lihat apa yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini. Beliau mengatakan murafaqatul akhyar wa mujalasatu salihin, berkawan dengan orang-orang yang pilihan, bermajelis dengan orang-orang saleh. Dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innama mathalul jalis salih wal jalis saw ka hamilil miski wa nafikhil kir, fa hamilul miski imma ayuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan, wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Nabi bersabda, sesungguhnya perumpamaan majlis orang-orang yang saleh, sesungguhnya perumpamaan itu bermajlis dengan orang yang saleh dan bermajlis dengan orang-orang yang buruk, itulah kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti bergaul dengan penjual minyak wangi dan bergaul dengan tukang pandai besi. Fahamilul miski, adapun penjual minyak wangi itu, kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kemungkinannya itu hanya baik dan baik, manfaat dan manfaat. Imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu, boleh jadi Anda akan mendapatkan hadiah diberi oleh orang yang menjual minyak wangi tadi. Anda akan diberikan parfum, ini wewangian, atau Anda membeli dari dia. Sehingga ini adalah berkaitan dengan ini, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang yang menjual minyak wangi. Atau paling tidak, wa imma antaji dari minhuri hantayibatan, paling tidak Anda akan mendapatkan bau yang wangi. Paling tidak Anda akan mendapatkan ini bau yang wangi. Ini ketika kita bergaul dengan penjual minyak wangi, boleh jadi dia akan memberi kepada kita, atau kita akan membeli dari dia, atau paling tidak kita mendapatkan suasana wangi di tempat penjual minyak wangi ini. Wa nafikhul kir, adapun bergaul dengan pandai besi, imma ayuhriqa thiyabak wa imma antajidarihan khabithatan. Adapun bergaul dengan pandai besi itu kemungkinannya satu, Anda akan kecipratan, kepeletian apinya itu sehingga apinya akan bisa membakar baju Anda. Atau paling tidak, kita di suasana pandai besi, di suasana di lingkungan pandai besi, tukang pandai besi ini, Anda akan mendapatkan bau yang tidak enak. Itu tamsil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang ini perumpamaan bergaul dengan orang saleh dan bergaul dengan orang yang mereka yin buruk. Bergaul dengan orang yang saleh itu akan memberikan banyak keuntungan-keuntungan pada kita. Ketenangan jiwa, mendapatkan nasihat, mendapatkan peringatan, diajari, diingatkan, segala macam. Ketika salaf kita menjelaskan ini tentang standar orang yang baik, bagaimana orang yang baik, maka disebutkan kriterianya ada beberapa, yaitu kriteria. Yang pertama diantaranya orang akilan, orang yang akil, orang yang berakal. Orang mereka berakal. Yang kedua, husnul khuluq. Akhlaknya baik. Yang ketiga, ghairu fasik, tidak fasik. Yang keempat, wala mubtadi dan bukan ahlul bid'ah. Yang kelima, wala harisun alat dunia dan bukan orang yang ambisius dalam urusan dunia. Ini diantara kriteria teman yang baik. Yang lain kita bergauli. Satu, yaitu akil, orang yang berakal. Yang kedua, husnul khuluq atau hasanul khuluq, dia memiliki akhlak yang bagus. Yang ketiga, yaitu ghairu fasik, bukan orang fasik. Yang keempat, wala mubtadi, bukan juga ahli bid'ah. Yang kelima, bukan pula wala harisun, ini ala dunia, bukan orang ambisius dengan dunia. Ini teman yang baik. Pertama, berakal. Orang berakal itu orang yang bisa membedakan hakikat perkara, sehingga mikir dengan akalnya. Tidak sebagaimana ungkapan orang yang jengkel pada orang yang bodoh, yang kayak tidak punya akal, mikirnya pakai utak atau pakai dengkul, kata orang. Sehingga orang yang mereka tidak berakal ini kadang-kadang pengen berbuat baik, tapi karena bodoh, ceroboh, itu akan bisa membahayakan. Kemudian, orang yang berakal ini harus kemudian diantaranya berakhlak bagus. Kadang-kadang orang berakal, tapi akhlaknya buruk. Sehingga akalnya pun menjadi kalah dengan emosinya, kalah dengan yaitu keburukannya. Sehingga orang yang mereka ini tidak berakhlak bagus, akalnya bisa ibaratnya hilang ketika dia muncul ini keburukan akhlaknya, pemarah dan seterusnya itu, akalnya hilang. Kemudian juga bukan fasik, tidak fasik, bukan ahli maksiat, bukan penggemar maksiat, dan juga bukan mubtadi, bukan ahli bid'ah, orang yang rusak pikirannya, yang menyimpang pikirannya, dan bukan ahlu dunia, bukan orang mereka itu ambisius dalam perkara ini dunia. Ini adalah di antara standar ini teman yang baik, sehingga pergaulan orang yang baik seperti itu, dia akan memberikan nasihat, dia akan memberikan peringatan, dia akan mengarahkan, dia akan yaitu menuntun. As-sahib, sahib, yang namanya kawan itu dia akan menuntun. Kalau kawan kita baik akan menentukan surga, kalau kita mendapatkan kawan yang buruk dia akan menentukan neraka. Kawan yang buruk dampaknya pun akan sangat buruk. Dalam sejarah ada sebutkan beberapa contoh di antaranya. Wafatnya Abu Talib di atas kekafiran, satu di antara pelajarannya adalah karena dampak keberadaan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah saat itu yang merupakan gembongnya orang kafir, yang menekan Abu Talib, mengingatkan Abu Talib agar betul-betul mereka berada di atas agama kakek moyangnya. Saat itu Abu Talib menjelang wafatnya dituntut Nabi untuk mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan wahaju bi indallah, wa paman ucapkan kalimat la ilaha illallah kalimat yang akan aku jadikan hujah kelak di hadapan Allah Ta'ala. Keberadaan Abu Lahab, keberadaan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah di dekatnya Abu Talib maka memberikan motivasi kepada Abu Talib untuk tetap di atas agama kakek moyangnya. Ya Abu Talib, atarqabu an milati Abdul Muttalib wa Abu Talib, akankah bencikah engkau dengan agamanya kakek moyangmu Abdul Muttalib? Sehingga kalimat ini pun diulang-ulang oleh Abu Jahal, sebagaimana Nabi mengulang untuk mengucapkan kalimat syahadat, Abu Jahal mengulang pula untuk yaitu Abu Talib tetap di atas agamanya kakek moyangnya agama syirik. Sampai pada takdirnya Abu Talib meninggal di atas kesyirikan, di atas agama kakek moyangnya, dan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini adalah di antara dampak buruk daripada ini keberadaan yaitu teman. Maka faman arada ayyakuna miftahan lil khair falyasbir nafsahu ma ahlil khair wa ahlil fadl wa ahlil ta'ah. Maka barang siapa yang dia ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, adalah dia bersabar, adalah dia menyabarkan dirinya bersama dengan orang baik, orang yang baik, orang-orang memiliki keutamaan, orang-orang yang taat, yang biasanya bersama dengan mereka itu keuntungan dunianya ini kurang, atau ini orang-orang yang mereka bertakwa, al-fadl, al-khair, itu rata-rata kurang dalam urusan dunianya, sehingga bersama mereka membutuhkan kesabaran. Yang karena yang dicari adalah berbagai macam keuntungan-keuntungan akhirat, bukan keuntungan-keuntungan dunia. Allah Subhanahu wa Taala mengarahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan urusan pergaulan ini. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyi yuriduna wajhah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turitu zinatal hayatid dunya. Wala tuti man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana 'amru furta. Sabarkan diri Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang senantiasa mereka berdoa menyeru kepada Allah setiap pagi dan petang. Yuriduna wajha, yang mereka senantiasa mencari wajah Allah Ta'ala. Sabarkan diri Anda. Ini bersabarlah bersama dengan mereka. Bersama mereka itu keuntungan akhiratnya itu yang lebih banyak. Itu orang-orang mereka hanya menyembah Allah dan mereka itu hanya menginginkan wajah Allah. Yang ingin orang-orang yang mereka hidupnya itu hanya ingin mewujudkan keridhaan Allah Subhanahu wa Taala. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan kamu palingkan kedua matamu kepada mereka dari mereka hanya karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Bersama dengan ahlu dunia, bos-bos besar Quraisy, ayat ini berkaitan dengan kehendak sebagian para pembesar Quraisy yang ingin bermajlis khusus dengan Nabi dan agar mengusir orang-orang yang lemah atau orang-orang yang budak-budak yang di sekitar Nabi. agar mereka mendapatkan majelis khusus, majelisnya para big boss. Akan tapi Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi cenderungnya ingin melayani keinginan mereka, bukan karena dunia sungguhnya, tetapi karena ingin memberi kemanfaat. Kalau mereka bisa tertarik dengan Islam dan masuk Islam, boleh jadi pikirannya ini mereka akan memiliki andil yang sangat besar untuk ini kemajuan dakwah. Akan tapi Allah lebih tahu segala-galanya. Allah mengarahkan kepada nabinya untuk tetap bersama dengan para sahabatnya yang merupakan fakir, yang mereka miskin, yang mereka bekas budak, dan jangan sampai dia mengikuti kemauan para bos-bos Quraisy yang hanya akan menjauhkan ini dari kaum muslimin yang taat, yang sesungguhnya taat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah ingatkan, wala ta'du aynakan hum taritu zinatal hati dunia wala tuti man aghfalna qalbah, dan jangan engkau ikuti orang yang kami lupakan hatinya. Jangan engkau ikuti orang yang kami lalikan hatinya. Orang hatinya lalai, ulaika humul ghafilun, orang-orang mereka tenggelam dalam kehidupan dunia, mereka seperti binatang, ulaika kal an'am, ulaika humul ghafilun, mereka seperti binatang, dan mereka ini orang-orang yang hatinya lalai. Kehidupan yang mencerminkan tentang kelalaian mereka kepada Allah Ta'ala, lalai tentang keagungan Allah, sehingga mereka tidak merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, lalai tentang kampung akhirat, sehingga mereka tidak memiliki semangat apapun untuk mendapatkan kampung akhirat. Wattaba'ahawahu, dan kehidupan orang lalai itu adalah semata-mata yang mengekor kepada hawa nafsunya. Hanya mengekor kepada hawa nafsunya. Wa kana amru furta, dan perkara mereka pun ini melampaui batas. Perkara mereka adalah melampaui batas. Perkara yang ini melampaui batas. Ini adalah apa yang Allah arahkan kepada Nabi SAW. Kemana masih bertahan untuk yaitu bermajelis, berkawan. Dan mana yang mesti berpaling dari orang-orang yang akan mereka menjauhkan dari Allah SWT. Falyahdhar ashaddal hadar min murafaqatil asrar haitsu yandamu yaumal qiyamah wa la yanfa'uhu nadamun. Maka hendaklah berhati-hatilah dengan kewaspadaan yang besar untuk bergaul, mempergauli, bergaul dengan orang-orang yang buruk. Karena hasil akhirnya adalah penyesalan dari kiamat yang tidak ada ini manfaatnya lagi. Nyesel kalau sudah terlambat, lah yang tidak bermanfaat. Di antaranya nyesel dalam urusan kawan. Nyesel dalam urusan ini kawan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkatakan, tegaskan, wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Pada hari orang yang zalim, dia menggigit kedua tangannya, bukan sekedar menggigit jarinya, kedua tangannya digigit sebagai tanda super kecewa, sebagai tanda sangat kecewa. Ketika mereka mengucapkan ya laitani, aduhai celakanya aku, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aku telah ini seandainya aku mengambil jalannya Rasul, seandainya aku menempuh jalannya Rasul. Penyesalan yang tinggal penyesalan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduh celakanya diriku. Kenapa aku dulu menjadikan si fulan menjadi khalila sebagai teman dekatku? Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani, sungguh telah menyesatkanku dari petunjuk setelah petunjuk itu datang padaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan syaitan itu yaitu benar-benar dia menyesatkan, menghinakan manusia, yaitu mengarahkan kepada kesesatan yang berujung pada penyesalan yang tidak pernah ada. Jadi akhirnya ini adalah yaitu keadaan orang-orang yang mereka itu tertipu oleh syaitan dengan mereka bergaul bersama dengan orang-orang yang melupakan Allah SWT. Orang-orang mereka sesat, yang telah mengambil jalan hawa nafsu, tidak mengikuti jalan yang hak. Para pemirsa kaum muslimin rahimahin rahimakumullah, ini adalah diantara dampak daripada teman-teman yang buruk, yang hanya akan membawa kepada penyesalan. Yang teman-teman yang buruk ini seringnya akan menyuntikkan syahwat atau syubhat, sehingga teman-teman yang buruk ini bisa membuat Anda itu kemudian terpancing untuk kemudian melakukan tenggelam dalam syahwat seperti mereka, atau menyuntikkan keraguan, di mana Anda dibuat ragu-ragu dengan keyakinan Anda karena ini teman Anda. Dan berapa banyak kita lihat para dajjal, para ini orang yang rusak pikirannya, yang menyuntikkan keraguan, yang menjadikan Anda ragu dengan keyakinan-keyakinan agama, sehingga ketika Anda bergaul dengan mereka, pikiran Anda akan bisa rusak dengan pengaruh ini mereka itu. Dan fitrahnya orang yang mereka sudah terjebak dalam muharamat akan mengajak temannya untuk juga tenggelam dalam hal yang sama, yang haram. Sehingga sebagaimana kata Utsman bin Affan kemarin, wanita pezina itu dia pengen sekali kalau semua wanita menjadi pezina kayak dia. Karena memang orang yang mereka telah tenggelam dalam keburukan ini enggak ridha kecuali dia akan berusaha untuk mengajak orang lain sebagaimana ini dirinya. Demikian juga di antara tabiat pertemanan itu adalah mencuri karakter. Mencuri karakter. Maka dia mengatakan ini almaru ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama kawan dekatnya. Kawan dekatnya seperti apa? Kurang lebih dia seperti itu. Karena orang yang berkawan itu saling mencuri karakter satu dengan yang lainnya. Maka kalau teman Anda adalah orang saleh, orang yang ulama atau para ulama, atau orang saleh, orang berilmu, orang mereka mengajak ini ke jannah, insyaallah Anda akan tergiring kepada perkara seperti itu. Tapi kalau teman Anda adalah para dajjal, iblis, syaitan, yang mereka senantiasa membuat Anda lalai ini dari Allah dan agamanya, maka kurang lebih Anda pun akan bertabiat seperti itu. Dan teman-teman yang buruk akan mengingatkan kepada file-file yang buruk. Tapi teman-teman yang baik akan juga paling tidak menjadi inspirasi untuk dilakukannya ini sebuah ini kebaikan. Dan bersama dengan teman yang buruk itu akan menggampangkan dan memudahkan bermaksiat. Maka kata orang, enggak bawalah neraka, yang penting temannya banyak. Temannya banyak sehingga dia melakukan perbuatan maksiat dengan enteng-enteng aja dengan alasan temannya banyak juga, enggak apa-apa. Ini adalah termasuk yang terdampak bertawan dengan teman-teman yang ini buruk. Para pemirsa, bagus sekali yang dirahmati Allah SWT, ini yang mesti kita betul-betul upayakan bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita untuk ini bersama dengan teman-teman yang baik. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang yang buruk, boleh tapi dalam rangka dakwah. Bagaimana punya program mendakwai mereka, mengajak mereka, merubah mereka. Selain kita menunjukkan akhlak yang baik, kemudian bagaimana kita punya program untuk bagaimana mengajak mereka kepada jalan Allah SWT. Tapi bukan menjadikan sebagai kata teman dekat, teman yang terus mengiringi dia, mengawal dia hari-hariannya, dia bergaul dengannya. Ini berbeda dengan dengan kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang yang buruk, tapi dalam rangka untuk kita mendakwai ini mereka. Jadi soal teman, pertemanan, menjadikan teman dekat, khalil itu teman dekat, itu mesti harus betul-betul milih-milih orang. Sebagaimana nasihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengarahkan kepada kita, "Fal yanzur ahadukum man yukhalil," perhatikan siapa yang Anda jadikan sebagai teman. "Fal yanzur ahadukum man yukhalil," perhatikan benar, teliti benar. Ini artinya survei dulu, pilih-pilih dulu, matangkan dulu. Ini pilihan Anda, siapa yang dilihat dulu, siapa yang Anda jadikan sebagai teman ini dekat, ini tersebut. Karena akan sangat berpengaruh diri Anda, berpengaruh pada diri Anda, berdampak pada diri Anda. Ini diantara singkat yang beliau bawakan berkaitan dengan ini tuntutan, kalau apabila Anda ingin betul-betul terbukanya pintu-pintu kebaikan, berkawanlah dengan kawan-kawan yang baik. Karena dia akan membukakan Anda pintu-pintu kebaikan. Anda akan bisa terinspirasi melalui dia berbagai macam kebaikan-kebaikan. Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat, Anda akan mendapatkan teladan, Anda akan mendapatkan arahan-arahan, Anda akan diajari, Anda akan diingatkan, Anda akan didorong, dan seterusnya. Beda dengan ketika Anda berkawan dengan orang yang buruk, maka justru Anda akan tertutup dari pintu kebaikan dan terbuka lebar. Ini berbagai macam pintu-pintu ini keburukan. Ini yang kita sampaikan Bapak sekalian, semoga manfaat singkat yang kita ini yang dibawakan oleh beliau, bab yang ke-11, yaitu bagaimana kita betul-betul senantiasa berusaha untuk bersama, bergaul, bermajelis dengan orang-orang baik, orang-orang saleh. Ada pertanyaan? Bismillah. Bagaimana kalau ada orang yang sudah tua tidak mau diajak belajar Al-Quran? Ya, didoakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tua itu harusnya menyadari dirinya itu sudah mau menjulungup ke kubur, sudah mau bau tanah, sudah bau tanah. Tinggal dipersiapkan untuk ke kampung akhirat. Terus kalau tidak mau diajak belajar Al-Quran, sedangkan dia belum tahu Al-Quran, ya artinya akan banyak tertutup pintu-pintu kebaikan. Ya, orang seperti ini tentu bagaimana terus didekati, didoakan, bagaimana apalagi kalau itu ada masih ada hubungan dengan kita, bagaimana dia bisa dibukakan jalannya, dibukakan hatinya untuk bisa mendekat kepada Allah dan agama Allah SWT. Ya, didoakan, didakwai. Didakwai dan didoakan. Diperkoli dengan cara yang terbaik, bagaimana melunakkan hati beliau dan membuka hati beliau untuk punya kecenderungan kepada ini agama. Wallahualam bissawab. Tidak. Demikian, sekalian, kita cukup sekian dulu. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.